Puspa hatiku sayang, kau dengarkan bisikan kalbuku, mengarungi lambar sukma munan asri, curam diri putih kebimbangan. Di ombak nan gemuruh, ku tumpangkan pesanan sejati. Tanda setiaku padamu selalu, walau lama tak kujang. Usahkah ragu tambatan hati, kau jua pantai cintaku. Usah gelisah walau tiada berita ulasan mesra. Dengarkanlah manisku tembang merdu di awan berpacu, bisikan padamu janjiku dahulu terpaut padamu. Dengarkanlah puspaku tembang merdu di awan berpacu, bisikan padamu janjiku dahulu terpaut padamu.